Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan malam kali ini kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-215 dalam kitab aslinya, bab yang ke-245 dalam kitab sahihnya, karena yang kita baca itu hanya hadis-hadis sahihnya. Itu bab yang ke-215. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul iyadati minar ramadi. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab anjuran untuk menjenguk orang yang sakit mata. Ar-ramad, sakit pada mata. Hadis yang ke-413 dalam kitab aslinya, hadis yang ke-532. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala ramidat aynayya fa'adani an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata pengarang rahimahullah dan diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, sahabat yang mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ramidat aynayya, kedua mataku terkena ramat, artinya kedua mataku pernah sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjengukku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam Kitabul Janais, babul iyadah minar ramadi, bab anjuran untuk menjenguk orang yang sakit mata. Padahal seringnya ramat sakit mata semisal ini seringnya menular, sehingga sebagian Anda menyatakan kalau orang itu sakit mata itu tidak dianjurkan untuk dijenguk. Namun terbantahkan dengan hadis ini. Di sini Nabi menjenguk sahabatnya yang sakit mata. Berarti menjenguk saudara kita yang sakit mata itu perkara yang dianjurkan dalam Islam, karena diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam babnya menyatakan babul iyadah minar ramadi, bab menjenguk orang yang sakit ramat, sakit mata. Ini fikihnya al-Imam al-Bukhari rahimahullah, diletakkan dalam bab-bab dalam kitab beliau, menunjukkan hal ini perkara yang dianjurkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyatakan telah dinukil oleh sejumlah para ulama tentang anjuran menjenguk saudara kita yang tertimpa berbagai macam penyakit dan tertimpa berbagai macam musibah yang terkait dengan sakit atau musibah pada mata. Kemudian di sini dicukupkan dengan menyebut aromat sakit mata yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan romat. Ini dalam rangka untuk membantah pendapat sebagian orang yang menyangka bahwasanya orang yang menderita sakit mata itu tidak dijenguk. Sebagian berpendapat orang yang terkena sakit mata itu enggak dianjurkan untuk dibesuk, enggak dianjurkan untuk dijenguk. Maka dibawakannya hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang berpendapat demikian. Maka dibawakannya hadis ini ketika hadis ini adalah hadis yang sabit. Artinya hadis ini tetap sahih derajatnya. Maka menunjukkan bahwasanya menjenguk orang yang sakit mata perkara yang sunnah. Ditetapkannya hukum anjuran untuk menjenguk orang yang sakit mata ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut sabit, tetap dari Nabi. Disyaratkan di sini sakit mata jenis romat. Berarti kalau menjenguk sakit mata yang lebih parah dari itu tentu lebih dianjurkan lagi. Mungkin romat ini sejenis sakit mata, mungkin apa, sakit mata merah gitu kan. Ini yang ringan kan. Kayak belen lah mungkin, semacam itulah. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian orang memang berpendapat bi'adami masru'iyatil iyadah minar ramat. Karena sebagian orang berpendapat tidak disyariatkan, artinya tidak dianjurkan menjenguk orang yang sakit mata. Namun dengan dibawakannya hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berarti membantah pendapat tersebut. Maka hadis ini menjelaskan disunahkannya menjenguk orang yang sakit mata. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadzal qawlu fi karahati iyadatil marid birramat inama huwa mashhurun bainal awam fatalaqahu ba'duhum am ba'd. Pendapat yang menyatakan makruh menjenguk orang yang sakit mata ini memang terkenal di kalangan orang-orang yang awam. Kabar burung. Saling menerima sebagian yang satu dari sebagian yang lainnya akhirnya tersebar. Tidak dibangun di atas ilmu. Maka dengan ditetapkannya hadis ini dan sahihnya hadis ini menunjukkan bahwasanya menjenguk saudara kita yang sakit mata perkara yang sunnah. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis yang ke-414 atau 534. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla idab talaituhu bi habibataihi yuridu aynaihi summa sabara awattuhul jannata. Diriwayatkan dari Anas, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu Rasulullah selama 10 tahun atau hampir 10 tahun semenjak kedatangan Nabi hijrah di Madinah. Maka Anas langsung dibawa menghadap Nabi untuk diserahkan kepada beliau sebagai pembantu sampai beliau wafat. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Allah azza wa jal berfirman. Berarti kalau Nabi meriwayatkan hadis langsung dari Allah, apa yang tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis semacam ini dinamakan dengan hadisul qudsi, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Rabbnya tanpa perantara Jibril. Ini bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril. Adapun hadis qudsi ini langsung diriwayatkan Nabi dari Rabbnya, dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah dalam hadis qudsi ini menyatakan, kalau aku mengujinya dengan sakit pada kedua anggota tubuh yang sangat dia cintai, maksudnya pada kedua matanya, kemudian si hamba tadi sabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Kalau seorang hamba diuji oleh Allah dengan sakit pada kedua matanya, waliyadubillah, mungkin sampai buta misalnya, kemudian dia sabar, maka Allah akan menggantikannya dengan surga. Sama satu syaih Ibn Bas, Syabdil Aziz bin Abdillah bin Bas rahimahullahu ta'ala, beliau kan buta, tapi buta tidak dari kecil. Jadi Syekh bin Bas itu buta mulai usia sekitar 17 tahun. Kemudian pemerintah menawarkan beliau untuk diobatkan kedua matanya ke Amerika atau kemana gitu. Tapi beliau memilih untuk sabar. Mungkin beliau diantara yang memegangi keutamaan hadis ini. Allah menyatakan, kalau aku menguji dia, hambaku, dengan kedua anggota tubuh yang dia cintai, maksudnya kedua matanya. Karena mata ini termasuk anggota tubuh yang paling dicintai oleh seorang hamba. Kemudian dia sabar, maka aku akan gantikan dia dengan surga. Habibah itu artinya adalah mahbubah, yang dicintai. Karena kedua mata kita adalah anggota tubuh manusia yang paling dicintai oleh seorang hamba. Ini perkara yang tidak samar bagi seorang pun. Karena kalau seorang itu kehilangan penglihatan, ini ibaratnya petaka besar. Karena nikmat penglihatan. Sehingga di antara nikmat, bahkan nikmat terbesar di surga nanti adalah melihat wajah Allah. Menunjukkan apa? Nikmat penglihatan itu nikmat yang luar biasa. Maka ketika ahlul jannah nanti dengan beragam kenikmatan yang ada di dalamnya yang Allah sifati, mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatar ala qalbi basharin. Nikmat surga itu tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, bahkan tidak pernah terbersit dalam benak manusia. Itu kenikmatan surga. Maka kalau Allah tampakkan wajahnya kepada ahlul jannah, maka ahlul jannah nanti lupa dengan segala kenikmatan surga. Kenapa? Nikmat tertinggi itu melihat wajah Allah. Lantas mana yang lebih utama? Melihat wajah Allah atau mendengar kalamullah? Mendengar kalamullah nanti bagi kaum mukminin di surga itu juga termasuk di antara nikmat yang tertinggi. Sehingga Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah pernah membawakan semacam diskusi gitu. Mana yang lebih utama? Penglihatan atau pendengaran? Sebagian orang menyatakan nikmat penglihatan mata lebih utama. Karena mata adalah anggota tubuh yang paling dicintai oleh seorang hamba. Kemudian dalilnya, nikmat tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Ini digapai oleh mata, oleh penglihatan. Sebagian yang lain menyatakan pendengaran lebih utama. Dalilnya apa? Ilmu itu kalau terhalang didapatkan oleh mata, itu masih bisa digapai oleh telinga. Beda dengan orang kalau kehilangan pendengaran, itu gak bisa menerima ilmu, sulit menerima ilmu. Tapi kalau orang itu kehilangan penglihatan, itu masih bisa menerima ilmu. Karena banyak para ulama yang buta dari kecilnya. Seperti kalau sekarang Syekh Ubaid Al-Jabiri, juga mufti Saudi sekarang, Al-Usi, juga banyak para ulama, Muhammad bin Ibrahim, Al-Usi, mufti kerajaan Saudi. Mayoritas mufti Saudi itu buta. Mereka jadikan mufti karena keilmuannya yang paling mumpuni. Juga diantara nikmat terbesar bagi ahli jannah itu bukan sekedar memandang wajah Allah, tapi mendengar kalamullah juga termasuk nikmat terbesar. Sehingga dua-duanya sama-sama utama. Allah nyatakan, kalau aku uji hambaku dengan kehilangan kedua penglihatannya, kedua pandangan matanya, kemudian dia sabar, maka aku gantikan dia itu dengan surga. Allah gantikan kehilangan penglihatan seorang hamba yang sabar dan mengharapkan pahala dari Allah dengan surga. Maksudnya kata para ulama, nanti hamba tadi akan masuk bersama rombongan yang selamat dari siksa neraka, langsung masuk ke dalam surga. Dan ini termasuk seagung-agung dan sebesar-besar ganti dari Allah. Karena apa? Seorang itu merasakan kenikmatan pandangan itu nanti akan sirna dengan sirnanya dunia. Orang kalau sudah mati, gak bisa lagi menggunakan nikmat penglihatannya. Tapi kenikmatan di surga itu kekal abadi. Maka ini merupakan ganti terbesar dari Allah Jalla wa'az bagi orang yang kehilangan kedua penglihatan matanya, kemudian dia sabar dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'az. Maka pahala orang yang kehilangan penglihatan matanya, sabar kemudian dia mengharapkan pahala. Maka gantinya sangat besar. Surga. Para ulama menyatakan yang dimaksud dengan habibatain ay mahbubatan. Karena kedua mata adalah anggota tubuh yang paling dicintai oleh pemiliknya. Kalau seorang kehilangan kedua penglihatan matanya, maka dia akan kehilangan melihat segala yang dia ingin lihat dari kebaikan yang menyenangkan hatinya, atau dari kejelekan yang hendak dia jauhi. Karena demikian besar cobaan ini bagi yang sabar, bagi yang ikhtisab mengharapkan pahala di sisi Allah, maka gantinya surga. Dalam masalah ini terdapat banyak hadis. Di antaranya hadis yang berikutnya, hadis yang ke-415 atau 535. An Abi Umamah, insyaallah Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulullah ya bna adama idza ahadtu karimataika fasabarta indas sadamah wahtasabta lam ardolaka thawaban dunnal jannah. Dari Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau meriwayatkan Allah azza wa jal berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau aku ambil kedua penglihatan matamu kemudian kamu sabar di saat awal tertimpa musibah kemudian kamu mengharapkan pahala, maka aku tidak rela bagimu satu pahala selain surga. Allah enggak rela adanya pahala bagi si hamba tadi kecuali surga pahalanya. Ini menunjukkan bahwasanya musibah pada mata itu termasuk sebesar-besar musibah. Dan penyakit romat itu diantara penyakit mata yang bisa mengantarkan kepada kebutaan. Sehingga butuh untuk dijenguk, dibesuk, dihibur. Agar dia tambah kuat menghadapi cobaan tersebut. Bab yang berikutnya. Bab yang ke-216. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah. Babun aina yaqudul aidu, bab di mana orang yang membesuk saudaranya yang sakit harus duduk. Artinya di mana posisi duduk kita yang disunahkan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Hadis yang ke-416 atau 536. Qala al-musannif rahimahullah an ibni Abbas, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza 'ada al-marid jalasa inda ra'sihi thumma qala sab'a mirarin as'alullah al-'azima rabbal arsil 'azimi ay yasfiyaka fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waj'ihi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, adalah kebiasaan Nabi. Karena ini menunjukkan makna kebiasaan, amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi. Adalah kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam, jika beliau menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di samping kepalanya. Ini menunjukkan sebaik-baik posisi duduk kita kalau menjenguk saudara kita yang sakit, dekat dengan kepalanya. Kemudian beliau membacakan sebanyak 7 kali doa ini. As'alullahal azima, aku memohon kepada Allah zat yang maha agung. Rabbal arsil azimi, pemilik ars yang agung. Ayyasfiyaka, agar dia menyembuhkanmu. Dibaca doa ini 7 kali. Doa yang ringkas. As'allahal adhim, rabbal arsil adhim, ayyasfiyaka. Dibaca 7 kali. Adapun kalau kita mengeluhkan sebuah penyakit di anggota tubuh kita, itu dianjurkan kita untuk meruqyah diri sendiri dengan membaca basmalah 3 kali. Sambil kita memegang bagian yang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kita membaca 7 kali. A'udhu billah wa kudratihi min sarri ma'ajidu wa uhadiru. 7 kali. Adapun kalau kita meruqyah saudara kita yang sakit, kita bacakan doa ini. As'allahal adhim, rabbal arsil adhim, ayyasfiyaka. 7 kali. Maka duduk di sebelah kepala orang yang sakit ketika membesuknya, ini perkara yang disunahkan. Rasulullah meruqyahnya dengan memohon kepada Allah dan yang maha agung, Dat yang Maha Agung secara dat dan sifatnya. Allah itu agung datnya dan sifatnya. Rabbul Arsil Adil, pemilik ars yang agung. Di sini ada penjelasan begitu besarnya makhluk Allah yang satu ini. Ars, dikatakan oleh para ulama, ars itu makhluk terbesar. Itu ars. Bahkan dalam tafsir insyaallah sudah pernah kita kaji ya, perbandingan antara bumi dengan ars itu seperti cincin kecil yang dilemparkan di padang sahara yang sangat luas. Apa yang semisal itu? Disebutkan fa in kana fi ajalihi ta'khirun, kalau ajalnya itu ditunda oleh Allah, ufiya min wajahihi, maka dia akan diberi kesembuhan dari rasa sakitnya. Jadi kalau ajalnya belum datang, Allah tetapkan dia itu berumur panjang, Allah akan sembuhkan dia dari penyakitnya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud wal Imam Tirmidzi di dalam sunan keduanya. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan membaca doa ini di saat kita menjenguk saudara kita yang sakit. Kita letakkan tangan kita di keningnya. Itu juga perkara yang dianjurkan. Kemudian kita ruqyah. As'alullahal adzim, rabbal arsil adzim ayyasbiyaka 7 kali. Atau ahdi bil ba'sa rabban nas wasbi anta safila sifan illa sifauka sifan la yugadiru saqama. Ini juga diantara dikir-dikir yang dianjurkan untuk kita baca. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-417. Atau 537. Anir Rabi ibni Abdillah qol dahabtu ma'al Hasani ila Qatadah na'uduhu. Faqa'ada inda ra'sihi fas'alahu thumma da'alahu qala Allahumma asfi qalbahu wasfi saqamahu. Ini amalan para salaf. Disebutkan dari Ar-Rabi bin Abdillah rahimahullah, beliau bercerita, aku pernah pergi bersama Al-Hasan, insyaallah Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, menemui Qatadah rahimahullah untuk membesuk beliau. Faqa'ada inda ra'sihi, maka Al-Hasan Al-Basri ketika membesuk Qatadah, Imam Qatadah, beliau duduk di samping kepalanya. Fas'alahu, kemudian menanyakan keadaannya, kaif hal, bagaimana kondisi kamu, semoga baik-baik. Summa da'alahu, kemudian mendoakan kebaikan untuknya, dan beliau membacakan doa Allahumma isfi qalbahu wasfi saqamahu, ya Allah sembuhkan hatinya, sembuhkan penyakitnya. Maka kalau membesuk orang yang sakit, maka jangan lupa untuk mendoakan kesembuhan untuknya. Minimalnya doa ini yang pernah dicontohkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Allahumma isfi qalbahu, Allahumma isfi saqama. Dan ini tentunya yang diharapkan oleh si sakit, agar dia mendapatkan doa dari saudaranya, agar dia segera mendapatkan kesembuhan dari penderitaan penyakit yang dia alami. Maka ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sunnah yang mulia. adab etika ketika kita membesuk saudara kita yang sakit. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan Islam, kesempurnaan Islam. Islam telah membahas seluruh perkara yang dibutuhkan oleh hamba dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Permasalahan terkecil dalam kehidupannya dibahas, sampai perkara yang terbesar dalam kehidupannya juga dibahas dalam Islam. Masalah buang hajat dibahas hukum-hukumnya. Masalah menjenguk orang yang sakit dibahas hukum-hukumnya. Ada buang hajat dibahas, ada menjenguk orang sakit juga dibahas dalam Islam. Kenapa? Islam agama yang sempurna. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sunnah Nabi itulah Islam. Islam itulah sunnah. Inilah akidah yang benar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan bahwasanya Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam, ini keyakinan yang benar. Dan ini yang dipahami oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di antaranya Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis ketika beliau menyatakan, "Kaifa antum idza labisatkum al-fitan?" Yarbu fiha as-saghir wa yarhum fiha al-kabir. Ittahaddaha an-nasu sunnatan. Wa idza qila qalu turikati sunnah. Aw kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, bagaimana kalau kalian diliputi, dikepung oleh fitnah-fitnah? Yang kecil tumbuh dewasa di tengah-tengah fitnah. Yang tua menjadi jompo di tengah-tengah fitnah. Fitnah yang diambil oleh manusia, dijadikan oleh manusia sebagai sunnah. Sehingga kalau dikatakan, ini fitnah, mereka akan berontak. Bagaimana sunnah harus ditinggalkan? Artinya apa? Fitnah yang dianggap oleh manusia sudah merupakan bagian dari Islam, ritual Islam. Maka sunnah Nabi itulah Islam. Dan Islam yang kita peluk, kita jadikan agama kita, itulah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang ingin sempurna keislamannya, dia harus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam keislamannya kalau dia mempelajari Islam itu sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Segala lini-lini kehidupan, sisi-sisi kehidupan itu dibahas dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal kita mau mengkaji atau tidak. Maka mengkaji Islam yang terbaik dengan kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi. Itu yang terbaik. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.